بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة. طيب إخواني وأخواتي وفق الله وإياكم ما يحبه وارضاه. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab atau fasal yang ke-6, manhaju ahli bid'ah wal ahwa'i, metode pemahaman ahli bid'ah. Bid'ah jamak dari bid'ah, wal ahwa jamak dari hawa. Disebutkan di sini bahwa manhaj al-sunnah wal-jama'ah salafus salih dalam masalah akidah ada beberapa poin, dan poin yang paling utama adalah apa? Hasr talaki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Mereka membatasi pengambilan dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah SAW, dan itu dikaitkan dengan apa? Pemahaman salaf. Tidak mutlak mengambil sumber dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga apa disyaratkan di situ sesuai dengan pemahaman salafuna salih. Kenapa? Sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya mereka para sahabat adalah orang yang paling tahu dengan kondisi keadaan ucapan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ima wahyu berupa Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ala inni utitu Quran wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah bahwa telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat orang yang paling tahu dan paling ittiba dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis mereka adalah orang yang paling a'lam dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling sempurna dibandingkan dengan pemahaman orang-orang sesudah mereka. Wala aksi min dzalika manhaj ahl ahwa wal bid'ah. Berbeda dari hal itu manhajnya, metode pemahamannya ahl ahwa dan bid'ah. Fa inna masdara talaqi 'indahum laysa kitab wala sunnah. Sungguhnya sumber pengambilan dari mereka bukan dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa inna ma huwa mabtada' a'immatuhum wa syuyukhum thumma ta'wil al-kitab aw sunnah ila ma yuwafiqu ahwa. Jadi yang pertama yang jadikan pegangan mereka adalah apa yang dilakukan oleh para a'immah mereka dan syuyukh mereka, bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu takwil, menakwilkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa i'timaduhum al-aql, dan berpegangnya mereka kepada akal. Wa ala ahadis ad-da'ifah al-wahiyah al-maktubah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa itiba'uhum li mutasyabih, dan juga mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat yang mutasyabih maknanya apa? Di sana ada ayatul muhkamah, maka di sana juga ada ayat yang mutasyabih. Ayat muhkamah artinya apa? Ayat yang maknanya jelas, wadih. Ada pun sebaliknya, ayat yang mutasyabih maknanya apa? Kurang jelas. Dalam artian dari sisi lafadznya ada ayat-ayat yang tidak bisa kita langsung pahami kecuali ima dijelaskan oleh ayat yang sebelumnya. Banyak kita dapatkan seperti itu, atau kemudian dipahami dari sisi makna apa? Bahasanya. Yang paling tahu tentang bahasa Arab juga orang Arab. Nah, sehingga yang namanya ayat mutasyabi itu adalah perkara nisbi. Ya, mungkin bagi sebagian orang ayat adalah mutasyabi. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang ahlu ta'wil bahwa ayat-ayat sifat adalah ayat-ayat yang mutasyabi. Ya, menurut ahlu ta'wil wa tahrif, mereka mengatakan ayat-ayat sifat itu ayat yang mutasyabi. Kita katakan ayat-ayat sifat itu bukan ayat yang mutasyabih. Ayat yang jelas maknanya. Bagi orang yang Allah SWT berikan taufik dan basirah kepadanya. Allah SWT menjelaskan Ar-Rahmanu alal arsistawa. Jelas sekali maknanya. Allah SWT bersemayam di atas arsinya. Allah SWT murka. Allah SWT ghadab. Allah SWT melaknati orang-orang fasik, orang-orang kafir. Allah SWT menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Sifat ar-rahm, al-ghadab. Ini semuanya apa? Ayat-ayat yang menunjukkan apa? Makna yang jelas. Kenapa kita katakan makna yang jelas? Karena maknanya dalam sisi bahasa Arab jelas sekali. Apa yang disebut? Inna allaha ghadiballaha alaihim wa la'anahum. Allah SWT murka kepada mereka dan melaknatinya. Jelas. Allah ghadab. Allah melaknat. Manusia juga marah. Manusia juga melaknati. Tapi apakah makna marahnya Allah SWT sama dengan makna marahnya manusia? Tentu saja berbeda. Kata mereka, kalau antum menetapkan sifat ghadab, berarti juga antum menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Tidak. Yuridullah bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra. Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Kita katakan Allah SWT punya sifat iradah. Yuridullah bikum al-yusra, iradah. Sifat Allah SWT. Allah SWT menghendaki iradah. Dan manusia juga punya iradah. Manusia juga punya kehendak. Tapi apakah kehendaknya Allah SWT sama dengan kehendaknya manusia? Jelas berbeda. Dan seterusnya seperti itu kita kias, apa kita jalankan sebagaimana pada ayat-ayat seperti ini dalam masalah sifat-sifat Allah SWT yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ridho, Allah SWT ridho, manusia juga ridho. Tapi ditanya Allah SWT apa sama dengan ditanya manusia? Tentu saja berbeda. Ya. Mereka anggap ayat-ayat seperti ini ayat yang mutasyabih katanya. Gak jelas maknanya. Bagaimana gak jelas maknanya? Orang Arab memahami dengan mudah kalimat ridho, kalimat ghadab, kalimat la'nat, kalimat iradah, kalimat kalam. Kallamallahu Musa taklima. Allah SWT menyebutkan Allah berbicara dengan Musa. Secara langsung. Baik. Allah SWT berbicara selesai. Apa orang Arab gak paham? Oh, menurut orang Arab ini gak jelas maknanya. Bagaimana tidak jelas orang Arab setiap hari berbicara dengan bahasanya dan paham langsung dengan apa yang diucapkan. Seperti begitulah. Wa tahrifuhum li adillah wa ta'wiluhum ta'wilan fasidan. Kemudian mereka menyimpangkan dalil-dalil dari makna yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan tahrif. Dari makna hakikatnya kepada makna yang menyimpang. Jadi kalau orang-orang ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, itu kebiasaan mereka ya. Wahkum tsumma istadil. Tapi tetapkan dulu, baru kemudian cari dalilnya untuk membenarkan itu. Ini kebanyakan ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka memberikan komentar. Mereka menyampaikan tentang hukum sebuah permasalahan. Ketika tanya dalilnya mana, ribut mereka cari-cari dalil. Akhirnya camuk sana, camuk sini. Akhirnya cari pembenaran, cari dalil, gatuk-matuk. dikaduk-kadukkan supaya kelihatan matuk begitu ya. Itu kebiasaannya orang ahli ahwa dan bid'ah. Berbeda dengan apa? Para ulama ahli sunnah. Sebelum menetapkan sesuatu, cari dalilnya dulu. Cari dalilnya, kemudian ketika sudah terkumpul dalil-dalil yang ada, kemudian beristimbat, mengambil kesimpulan dari dalil yang ada, kemudian menetapkan hukumnya, baru. Inilah, permasalahan ini ada hukumnya seperti ini. Dalilnya ini. Berbeda dengan mereka, menetapkan hukum dulu. Ketika dikejar-kejar untuk mendatangkan dalil, cari ke sana dalilnya, cari ke sini dalilnya, akhirnya cari yang sebagaimana saya katakan tadi, gaduk-maduk tadi itu. Banyak kejadian seperti itu. Ewa, kalau antum melihat dalam banyak hal, khususnya orang-orang haroki, orang-orang hizbi, itu sifatnya seperti itu. Hukum tumastadil. Ya, sudah tetapkan hukumnya, jangan cari-cari. Hukumnya sudah langsung antum tetapkan. Boleh atau tidak? Boleh. Kemudian dari mana dalilnya? Bingung cari dalil mereka. Sana sini dan seterusnya akhirnya dapat, wah ini dalilnya. Tapi cara istidlalnya benar atau tidak, enggak penting bagi mereka. Yang penting ada ayatnya, ada hadisnya, walaupun nyinggung sedikit saja. Seperti contohnya saya sebutkan, bagaimana dengan apa namanya dalil dari zikir berjamaah, zikir setelah sholat. Nah, oh iya, dalilnya apa? Dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk berzikir kecuali dalam bentuk apa? Jamak. Enggak ada. Fadkurullah, enggak ada. Semua fadkuru. Fadkuruni. Berarti apa? Jamak toh. Menunjukkan bahwasanya zikir itu selalu dalam kondisi berjamaah. Dzakirina wa dzakirat. Banyak berarti apa? Berjamaah. Dan yang semisalnya seperti itu. Taib. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, wa bil jumlah fa iftiraqu ahli kitab wa iftiraqu hadhihi al-ummah ala 73 firqa innama awjabahu ta'wilu. Bil jumlah, kesimpulannya, perpecahan ahli kitab dan perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, innama awjabahu at-ta'wil, hanya saja yang menyebabkannya adalah ta'wil. Semua firqah-firqah yang ada itu kembalinya kepada apa? Sebabnya takwil fasid, karena kejahilan mereka. Tidaklah orang-orang khawarij tersesat kecuali karena takwil mereka. Orang khawarij mengatakan bahwasanya inil hukmu illa lillah, bahwa hukum itu kembali kepada Allah SWT. Manusia tidak punya berhak, tidak punya hak untuk menetapkan hukum. Benar, perkataan mereka benar. Ya, tapi sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bihi al-batil. Kalimatnya benar, tapi dikendaki dengannya apa? Kebatilan. Ketika mereka melihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Amr bin al-As tunduk kepada apa? Ketetapan hukum yang dibuat oleh siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Dan sahabat yang lainnya, mereka mengatakan, kalian telah menyerahkan hukum kepada manusia dan meninggalkan hukum Allah. Bainana kitabullah, katanya, sambil mengacungkan tombak yang di Quran ditancapkan di ujung tombak tersebut. Bainana kitabullah. Kalian telah berhukum kepada hukum manusia. Maka kalian telah kafir. Apa yang disebutkan hak, tapi apa? Tidak pada tempatnya. Ketika mereka mengatakan wa man lam yakum bima anzal fa ulaika humul kafir, para siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah SWT turunkan, maka dialah orang kafir. Tapi zahirnya ayat seperti itu. Zahirnya seperti itu. Tapi mereka tidak paham bahwa ayat sesudahnya faulaika humud dhalimun faulaika humul fasiqun, dan yang dimaksud dengan kafir di sini apa? Maka sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tafsil, tidak setiap orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah maka secara otomatis keluar dari Islam kafir. tidak secara otomatis. Dan banyak seperti itu. Dan pertanyaan kedua, yang wajib untuk berhukum dengan hukum Allah itu penguasa saja atau rakyat juga? Mereka mengatakan penguasa, tidak benar. Wajibnya berhukum dengan hukum Allah itu bagi penguasa dan bagi rakyat, semuanya wajib. Nah, karena ayat ini menunjukkan apa? Perintah umum. Tapi sekarang kita tanya kepada mereka. Ya, setelah kita mendengar perkataan sahabat Abdullah bin Abbas yang dimaksud dengan berhukum dengan hukum selain hukum Allah, beliau mengatakan wa man jahada bima anzalallah faqad kafara. Barang siapa yang juhud mengingkari dengan hukum yang Allah SWT turunkan, maka sungguh dia telah kafir. Juhud di sini, ingkar. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bima anzalallah faula apa fauha fasiqun dhalimun. Asal diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dengan sanad hasan. Barang saya mengikrarkan dengan hukum Allah SWT, mengakui tentang hukum Allah SWT, tapi tidak berhukum dengannya, maka dia seorang yang fasik, seorang yang zalim. Dia mengakui bahwa hukum Allah itu benar, tapi tidak mau berhukum, tidak melaksanakan hukum Allah. Dan banyak sekali contohnya. Kaum muslimat, tahu enggak jilbab itu hukum Allah, wajib bagi mereka? Hah? Tahu enggak? Tapi berapa banyak yang memakai jilbab? Lebih banyak yang pakai jilbab atau lebih banyak yang enggak pakai jilbab? Dan mereka tahu enggak bahwa jilbab itu hukum Allah, wajib bagi mereka? Tahu enggak? Tahu enggak? Berhukum dengan hukum Allah enggak? Hah? Enggak. Kafir? Kafir enggak? Hah? Kenapa enggak kafir? Tapi orang yang makan riba banyak enggak? Banyak toh? Iya. Mereka tahu enggak riba ini adalah haram? Kalau kamu makan riba, bermuamalah dengan ribawi, itu berhukum dengan hukum Allah atau bukan? Hah? Enggak toh? Muslim atau kafir? Hah? Dan banyak. Hah? Tidak hanya masalah itu, masalah yang tidak ada manusia di dunia ini kecuali dia melakukan kesalahan. Sekarang ghibah itu dosa besar atau dosa kecil? Hah? Dosa besar, karena adabnya jelas sekali dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, adabnya syadid. Tapi kalau orang berbuat ghibah, berhukum dengan hukum Allah enggak? Berhukum dengan hukum Allah enggak? Muslim atau kafir? Siapa di antara kita yang bersih dari ghibah? Jenggot itu hukum Allah bukan? Hukum Allah atau bukan? Kalau enggak pakai enggak jenggot? Tapi berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Tidak. Maknanya apa? Kafir, fasik, zalim. Kalau orang Khawarij semuanya kafir, selesai. Tapi kita tanya sama mereka, adakah di dunia ini orang yang bersih, maksum dari dosa? Mungkin enggak. Ada. Bersih dari riba, bersih dari namimah, bersih dari dosa-dosa yang lain. Enggak ada satupun. Tapi yang muslim siapa kalau menurut mereka? Itu kelaziman. Kalau mereka itu seperti itu, konsekuensinya panjang. Para ulama mengarang kitab berjilid-jilid bisa tentang iman dan kufur. Mereka hanya berapa lembar sudah berani mengaruh orang untuk mengkafirkan orang lain gara-gara dengan dalih tidak berhukum dengan hukum Allah. dalam rangka menegakkan tauhid, menegakkan wala al-bara. Sekarang kalau kita tanya sama mereka, kalian begitu gencarnya bicara masalah al-wala al-bara, berhukum dengan hukum Allah dan seterusnya. Ya. Menegakkan hudud, menegakkan khilafah dan yang semisalnya. Sekarang kalau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dari masa beliau ketika di Mekah selama 13 tahun, kemudian masa beliau ketika di Madinah 10 tahun. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berdakwah dengan lembut, berdakwah dengan bijak kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy faham dengan Islam, faham dengan tauhid, akhirnya masuk ke dalam agama Islam, berduyun-duyun mengucapkan syahadah dan seterusnya. Sampai kemudian mereka faham tentang hukum Islam. Ketika Allah SWT tetapkan tentang masalah haramnya khamr, ya toh, yang menjadi kebiasaan mereka, khamr itu tidaklah Allah SWT langsung haram. Berapa tahapan? Ada 3-4 tahapan. Sampai kemudian Allah SWT innamal khamru rijsun, sampai mengatakan bahwa khamr rijs, suatu yang najis, tinggalkan. Baru kemudian mereka bertahap. Nah, demikian juga masalah zina. Sampai kemudian mereka faham tentang hukum zina. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad zanaitu, fatahhirni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah berbuat zina. Maka sucikanlah aku. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindar. Sahabat Ma'is ini di hadapan beliau, Rasulullah menghindar ke sebelah kanan, Ma'is datang ke sebelah kanan, menghindar ke sebelah kiri, Ma'is datang ke sebelah kiri, seperti itu berkali-kali seperti itu. Maksudnya apa? Jadi bukan hal yang ringan untuk menghukumi seseorang bahwa orang ini berbuat maksiat, orang ini berbuat apa dikatakan fasik, orang zalim dan seterusnya, butuh tahapan yang panjang. Tapi orang-orang ini begitu mudahnya melontarkan kalimat kafir, fasik, di sisi lain ini ahlul bid'ah dan seterusnya, tanpa ada bayyinah, tanpa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para sahabat faham betul tentang syariat Allah SWT, kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya telah berbuat zina, ya Rasulullah saya telah minum khamr. Itu semua di atas bayyinah, bukan serampangan. Itulah seharusnya yang kita lakukan kepada masyarakat. Tarbiyah, edukasi kepada masyarakat tentang Islam, keindahan Islam, kemuliaan Islam, sampai mereka masuk ke dalam Islam, agama Islam secara sempurna. Semuanya diyakini bahwa Islam adalah din yang kamil, sempurna, mengatur segala sisi kehidupan mereka. Tidak disuruh nanti suatu saat kalau mereka berbuat mukhalafah datang sendiri, mengakui perbuatannya. Ini khilafah, langsung vonis, murtad, kafir, hukum mati, dan semisalnya. Ya, ini ya. Wa yakul ibn Abil Izzi Hanafi, hal kharatat khawarij wa atazalat mu'tazilu wa rafadat rafadat rafidu wa aftarqat al-umma ala 73 firqah illa bita'bil fasid. Tidaklah khawarij memberontak, dan tidaklah mu'tazilah, apa mendakwahkan bid'ah i'tizal, mengucilkan diri dan keluar dari jamaahnya atau halakanya Hasan al-Basri, dan muncullah bid'ah rawafid waftar katul umma ala thalath sesebeina firqah, dan umat terpecah menjadi 73 golongan. Semua ini bita'wil fasid. Sebabnya kenapa ta'wil fasid? Semuanya, khawarijnya, rawafidnya, kemudian jahmiyahnya dan yang lainnya. Wa hadha madzhab alladzi salakahu ahlul ahwa wal bidah mukhalifu limanhaj ahlussunnah wal jamaah fin nadhar wal istidlal. Manhaj ini yang ditempuh oleh ahlul ahwa bidah ini menyelisih manhaj ahlussunnah wal jamaah dalam masalah apa? Nadhar, melihat dalil dan berdalil dengan dalil tersebut. Wa hum min a'dham awamil tafarruq al-ummah al-islamiyah, dan ini merupakan sebab-sebab yang paling besar perpecahan umat Islamiyah. Baik, kita masuk pada bab yang ketujuh. Tariqul khalas wa najat huwa bil ittiba wa tarka ibtida. Jalan untuk selamat dan lepas dari kebinasaan, dari penyimpangan adalah bil ittiba. Dengan ittiba jalannya para salaf dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Qala Syaikhul Islam fi kitabil 'ubudiyyah. Wa jima'uddin aslani. Jima'uddin maksudnya apa? Intisari dari agama itu dua perkara. Alla na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala na'buduhu illa bima syara', dan kami tidak menyembahnya kecuali dengan apa ya? Disyariatkan. Tidak menyembah Allah SWT dengan perbuatan bid'ah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Para siapa yang menghendaki bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang dimaksud dengan amal saleh adalah amal yang bersih dari perbuatan bid'ah, bukan amal yang toleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam peribadatan kepada Rabb-nya seorang pun. Ini syaratnya. Yang pertama adalah beramal dengan amal yang sah. Baik. Kemudian yang kedua apa? Tidak melakukan perbuatan syirik. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan yang pertama apa? Amal soleh, yaitu apa? Sesuai dengan sunnah. Kemudian setelah itu memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada hanya kepada Allah SWT. Oleh sebab itu Imam Al-Qadhi rahimahullah mengatakan bahadhan ruknanil amal mutakabbal. Ini adalah rukun, syarat utama amal yang diterima. Yang pertama, khalisan liwajihillah, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Sawaban ala syariati Rasulullah, dan harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sudah. Nah, sebagaimana saya katakan kemarin, setiap hendak melakukan dan melangkah untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama, maka pertanyaannya dua saja, lima wa kaifa, selesai. Ikhlas karena Allah, ya, terus. Apakah ada tuntunannya? Ya, ada tuntunannya, jalan. Kalau enggak ada, atau salah satu di antaranya, kalau enggak ada keikhlasan, maka imam masuk ke riya, syirik asghar, atau masuk pada syirik akbar. Kalau enggak ada tuntunannya, maka jatuh pada perbuatan bid. Ah, fahu mardudun, tertolak. Nah, ini ya syarat utama. Adapun dalilnya semua sudah disebutkan di sini. Saya kira ini antum baca sendiri saja dalil-dalil yang ada di sini ya. Syarat yang utama adalah ikhlas, ibadah lillah, kemudian setelah itu apa? Tajrid, mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna syahadatu alla ilaha illallah adalah apa? Tauhid al-ibadah. Kemudian makna syahadatu anna Muhammad Rasulullah adalah tauhid al-mutaba'ah. Itu saja sudah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah apa? Mentauhidkan Nabi SAW dalam masalah mutaba'ah. Tidak ada yang paling berhak untuk diikuti kecuali apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari awal sampai akhir ini semua menyebutkan tentang dalil-dalil ini semuanya ya. Nah, tentang apa? Dalil yang menunjukkan wajibnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah apa? Bahwasanya tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masalah ibadah kecuali dengan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakum rasuluhu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini semuanya juga yang berkaitan dengan masalah kaidah dan syarat terimanya ibadah. Ya. Kemudian kita masuk pada halaman 58 ya, oh ya. Sebelumnya itu hanya sekedar dalil ya, itu baca, bisa baca sendiri dalil-dalilnya ya. Wal ittiba'u innama yakunu sahihan bi thalathati umurin tatalakhas mimma sabaq min an-nus wa hadhihi al-umur thalathah hiya. Bahwasanya ittiba' itu dikatakan ittiba' yang sahih dengan tiga syarat. Tatalakhas disimpulkan dari dalil-dalil yang ada sebelumnya. Wa hadhihi al-umur thalathah, dan tiga syarat utama ini yang menjadikan ittiba kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba yang sahih. Yang pertama, ala i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, adamu tafarruq wal ikhtilafi al-kitab wa sunnah. Tidak berselisih dan tidak bercerai-berai dalam masalah apa? Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang berkaitan dengan masalah usul ya ikhwah ya. Usul akidah, prinsip-prinsip akidah. Para ulama salaf, qadiman wa hadithan, yang dahulu sampai sekarang tidak ada perbedaan sama sekali tentang masalah apa? Usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah furu', berkaitan dengan masalah kaifiyah dalam beribadah, ya, kalau di antara para ulama khilaf tentang masalah tersebut, dan khilafnya adalah khilafah mu'tabar di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan khilaf di antara ahlu bid'ah ya, bukan. Khilafnya apa? Di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, seperti khilaf di antara empat madhahib. Nah, tentunya khilaf ini harus khilaf yang mu'tabar. Maksudnya apa? Harus ada dalilnya. Perbedaan itu terjadi ketika apa? Dalam masalah wajah. Nadhar fil istidlal. Melihat dari sisi pendalilannya. Ya. Kadang ada faedah yang tidak didapatkan orang lain, didapatkan orang-orang yang datang sesudahnya. Ya, seperti contohnya ya, masalah khilaf yang sering kita dapatkan di antara para ulama ya. Banyak sekali kita dapatkan, tapi mungkin sering kita dapatkan ya. Ya. Masalah kunut contohnya. Jangan sampai masalah kunut itu jadi masalah. Antum diusir gara-gara apa? Tidak kunut. Iya, akhi. Menentang kunut. Nah, kemudian masalah-masalah jahar Fatihatul Kitab. Ya. Atau kemudian baca pada waktu mulai baca Al-Fatihah langsung antum alhamdulillah rabbil alamin, tidak baca apa? Basmalah. Ini khilaf ya akhi di antara para ulama. Antum boleh menggunakan ini, boleh menggunakan itu. Kalau antum melihat masalah pada suatu saat, melihat, wah ini kalau saya mensirkan bacaan basmalah jadi masalah ini. Ya, jadi masalah bagi masyarakat di situ. Akhirnya antum baca mas, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, dan seterusnya. Karena apa? Di antara para a'imah, seperti Imam Ahmad membaca, Imam Syafi'i membaca dengan dalil-dalilnya yang menurut mereka adalah dalil yang sabit. Ya, kemudian suatu saat antum tidak membaca basmalah, berarti antum menggunakan ini, menggunakan itu. Seperti contohnya dalam bacaan, contohnya iftitah ya. Para ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa iftitah itu hanya satu saja. Wajhatu wajhallah dan seterusnya. Nanti yang lain mengatakan lagi doa iftitah yang lagi. Apakah boleh saya menggunakan ini dan menggunakan itu? Boleh semuanya karena itu al-warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah. Kalau di Indonesia bacaan apa namanya pada waktu ruku dan pada waktu sujud ya itu aja. Subhanarabbil azim. Subhanah rabbil ala, sudah. Nanti kalau ada orang baca subhanarabbil azim wa bihamdihi. Oh, dari mana ini tambahan ini? Ya akhi ada hadisnya, ya akhi antum enggak tahu itu ada hadisnya. Hadisnya sahih. Ya seperti itulah yang kita dapatkan dalam masalah khilaf seperti ini. Oleh sebab itu, sebagaimana kata oleh para ulama dan sering saya ulang-ulang, kalau masalah khilaf, maka di antara para ulama tidak boleh mengingkari. Ingkar adalah masail khilafiyah. Itu tidak diperkenankan. Kalau memberikan nasihat boleh, tapi mengingkari bahwa itu adalah perbuatan mungkar, enggak boleh. Paham? Mengingkari dengan memberikan nasihat beda ya. Kalau mengingkari menganggap perbuatan itu adalah perbuatan mungkar. Berbeda kalau saya beri nasihat. Menurut saya, akhi, ini pendapat ini yang paling rojih ini loh. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini kan diskusi baik toh. Tapi wah itu perbuatan melakukan perbuatan mungkar, itu bid'ah. Ini perkara wah. Bid'ah dolalah, tempatnya di neraka. Waduh, bubar sama itu. Ya, akhi, fonis seperti ini merusak dakwah ini. Ustaz, bagaimana kalau kemudian saya apa namanya hidup di masyarakat yang tidak tahu kecuali seperti itu? Seperti apa contohnya? Kalau jelas-jelas itu adalah perkara yang tidak ada dalilnya, antum jauhi. Seperti contohnya ya, tahlilan kan enggak ada nasnya, enggak ada, bukan masalah khilafiyah. Tahlilan itu enggak ada masalah, bukan masalah khilafiyah. Antum kalau diundang ya enggak datang. Nah, antum tapi masih bisa berbuat baik dengan cara yang lain, tidak harus ikut tahlilan. Nah, ini bukan masalah khilafiyah karena enggak ada dalilnya. Berbeda masalah kunut. Kunut khilaf zamannya Imam Ahmad, zamannya Imam Syafi'i. Berbeda di antara para ulama tentang masalah itu. Nah, seperti contohnya lagi marhabanan. Nah, enggak ada marhabanan. Bahkan itu masuk pada perbuatan syirik. Nanti berjanji, Ustaz berjanji itu masalah khilafiyah ya Ustaz. Ya, khilafiyah ahlul batil dengan ahlul haq. Bilang gitu. Berjanji syirik ya akhi. Ya. Dan seterusnya ya. Masalahnya seperti itu ya. Ya. Ayakuna itiba' al-kitab wa sunnatu muqayyatan bifahmi salaf as-salih la bifahmi ghairihim. Bahwasanya ittiba' kepada kitab dan sunnah itu dikaitkan dengan pemahaman salafus saleh, bukan dengan pemahaman yang lainnya. Ini ya, ittiba' tidak mungkin dikatakan ittiba' yang benar kecuali dengan tiga perkara. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan tidak apa bercerai-berai, berselisih di dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau diskusi wajar aja diskusi ya. Nah, tapi gara-gara suatu masalah akhirnya kemudian satu membid'ahkan, satu mengkafirkan, satu memfasikan dan seterusnya, enggak. Para sahabat khilaf. tapi tidak sampai ke dalam hati. Yang satu beristihad, yang satu beristihad, yang satu benar, yang satu salah, selesai. Tidak sampai kemudian mengkafirkan, tidak sampai kemudian memfasikkan aja enggak pernah. Ya, karena ittiba kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu dikatakan dengan pemahaman salafus saleh, bukan dengan pemahaman yang lainnya. Ya. Dan di antara kelaziman al-ittiba adalah meninggalkan perbuatan bid'ah dalam agama, sebagaimana telah jelaskan tahdir peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan bid'ah. Dan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan taat kepada yang beliau perintahkan. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qalu man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguh dia telah enggan. Ini kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat kepada Rasulullah dan beritibak kepadanya. Balasannya adalah surga. Ini yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini, fa'ahamu alamati ahli Zaid, halaman 60. Di antara tanda-tanda ahli zig, orang yang menyimpang, tanda yang paling penting, paling jelas bagi yang disebut dengan apa? Ahli zig. Yaitu apa? Orang yang menyimpang, ahlul ahwa, ahli zig. Tanda yang pertama adalah furqah, perpecahan di antara mereka. Alladzinabahallahu 'alaiha fi qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dan mereka itu bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', ya Muhammad, engkau tidak bertanggung jawab kepada mereka sedikit pun. Jadi salah satu ya, di antara tanda ahlul bid'ah ahlul ahwa adalah apa? Mereka berpecah belah. Sebagaimana kata salah satu ulama salaf, ini jadi ukuran bagi kita ya. Jadi barometer. Man ja'ala dinahu gharadan lil khusumah aktsaru tanakulan. Barang siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai alat untuk bermusuhan, aktsaru tanakulan, orang ini adalah yang paling banyak berpindah-pindah dari pemahaman satu kepada pemahaman yang lain, dari pemahaman satu kepada pemahaman yang lain. Enggak pernah mapan dalam satu pemahaman. Kita perhatikan aja. Banyak di antara kelompok-kelompok yang ada hari ini bersama dengan si fulan. Sedikit masalah, khilaf, keluar dari jamaah fulan ke jamaah yang lain, jamaah alan. Sedikit masalah di situ, saling tahdir-mentahdir, pindah lagi ke tempat yang lainnya. Sedikit bermasalah, pindah lagi ke tempat yang lainnya. Ujung-ujungnya balik ke tempat yang pertama. Seperti itu aja, bulat aja di antara mereka. Karena apa? Mereka jadikan agama ini sebagai alat khusumah. Tidak untuk kemudian diamalkan, tidak kemudian untuk didakwahkan, tapi untuk jadi apa? Alat permusuhan di antara mereka. Hari ini berteman dengan si fulan, ada masalah sedikit, tiba-tiba permusuhan. Pindah ke tempat si fulan yang lain. Dan itu banyak kita dapatkan seperti itu. Itu tanda. Sebagaimana jelaskan bahwa mereka itu bukan ahlu jamaah, tapi ahlul furqah. Kemudian yang kedua, ittiba'ul mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Dalam surat Ali Imran ayat 7. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, perkara-perkara yang tidak jelas atau ayat-ayat yang kurang jelas maknanya. Sebagaimana saya katakan, yang namanya ayat mutasyabih itu adalah perkara nisbi. Tidak ada ayat yang tidak diketahui sama sekali maknanya secara mutlak, enggak ada. Maksudnya ayat ahkam ya, oh ya. Bukan tanya nanti apa yang dimaksud dengan sejarah yang karena sebab karena apa ini kemudian Nabi Adam diusir dari apa pohon ini, pohon ada yang mengatakan pohon khuldi, ada yang mengatakan pohon ini dan seterusnya. Ini bukan. Atau kemudian ada yang mengatakan bagaimana makna dari awal surat Alif Lam Mim, apa artinya Alif Lam Mim? Ini bukan ayatul ahkam ini ya. Yang kita bicarakan ayatul ahkam yang berkaitan dengan masalah apa? Hukum. Enggak ada yang mutasyabih. Semuanya apa? Muhkam. Mutasyabih hanya bagi orang tertentu yang tidak paham tentang maknanya. Kalau ditanyakan kepada orang lain, kepada orang yang lebih alim, maka akan jelas sekali maknanya. Nah, begitu. Adapun kalau kemudian alif lam mim, apa maknanya? Cari-cari muter-muter sampai kemana-mana juga. Oh, diartikan Toha, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ya. Ini ya. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya zaik penyimpangannya, kesatanya, maka mereka ini mengikuti ayat yang mutasyabih di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ittiba' al-hawa. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaik. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya apa? Zaik, kesatanya, hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kabarkan kepadaku orang-orang yang menjadikan apa? Hawa nafsunya sebagai ilah. Ya, kabarkan tentang orang-orang yang menjadikan apa? Hawa nafsunya sebagai ilah. Ya, sekitar tahun berapa ya dulu pernah saya mengingatkan seorang pada waktu siang hari bulan puasa itu makan. Kemudian saya ingatkan, ya akhi ini bulan puasa ini ya akhi malu. Antum dilihat orang makan dan seterusnya, enggak malu sama Allah, enggak malu sama manusia. Yang penting tidak berbuat syirik katanya. Terus saya tanya apa perbuatan syirik itu? Ya itu nyembah kubur itu syirik. Nah, itu syirik itu. Saya enggak melakukan itu. Nah, jadi kalau kamu tidak menjalankan perintah Allah itu, berarti kamu bebas dari perbuatan syirik ya? Iya. Terus saya sebutkan ayat ini. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa yang kamu ketahui tentang syirik? Nah, kamu telah menjadikan hawa nafsumu sebagai sekutu bagi Allah SWT dalam masalah ketaatan. Seharusnya ketaatan itu adalah hanya milik Allah. Tapi engkau lebih taat kepada hawa nafsumu daripada kepada perintah Allah. Itu perbuatan syirik. Sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya jatuh dalam perbuatan syirik. Besar kecilnya, nah itu sesuai dengan pembagian para ulama. Ya, orang berbuat maksiat artinya apa? Mungkin hawa nafsunya toh, dan meninggalkan apa? Ketaatan kepada Allah SWT. Ini syirik dalam masalah taat. Langsung diam dia. Langsung iya katanya. Iya, saya bilang gitu. Engkau jatuh pada perbuatan syirik tanpa engkau sadari. Ya, seperti dulu ketika saya berteman dengan orang-orang IAIN pada waktu masa kuliah. Kita berangkat maghrib terutama, berangkat sholat maghrib gitu. Kita ajak, ayo sholat. Oh iya. Nah, berkali-kali kayak gitu. Akhirnya kita duduk sama mereka, tanya, kenapa toh enggak sholat? Kuliah dia ya enggak sholat. Bagaimana enggak sholat? Kita berangkat sholat maghrib, dia duduk di situ. Ya, gitaran macam-macam. Nanti kita sampai sholat isya, pulang sholat isya ya pada posisinya semula. Maknanya enggak sholat. Apa yang dikatakan? Wah, Mas katanya, orang yang sholat itu kan orang yang merasa khawatir. Satu pada perbuatan fahsyat dan mungkar. Mungkin kita enggak melakukan perbuatan fahsyat dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita enggak berbuat fahsyat. Enggak berbuat mungkar kok. Lah kalau emas tidak sholat itu apa enggak berbuat mungkar apa? Hah? Akal-akalan saja orang muda kayak gini nih. Ente enggak sholat itu berbuat mungkar. Bahkan akbarul mungkarat. Al-ahdu baina wa baina haula'i as-sholat faman taraka faqad kafara. Bedanya kami dengan mereka, maksudnya dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, sungguh dia telah kufur. Nah gimana? Ini semua dengan akal-akalan aja. Ya khoy. Masya Allah. Ini ya menjadikan apa? Hawa nafsu sebagai Tuhannya. Yang keempat, mu'aradah sunnah fil Quran. Jadi Al-Quran dan sunnah itu tidak akan pernah bertentangan satu dengan yang lain. Karena datang dari miskat, dari sumber yang sama. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sunnah bertentangan dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an bertentangan dengan sunnah. Bahkan sunnah itu sebagai penjelas terhadap apa yang mujmal yang ada dalam Al-Qur'an. Litubayyinal linnas ma nuzila ilaihim. Tugas engkau ya Muhammad untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Rasulullah menjelaskan dengan apa? Dengan sunnah. Yang diturunkan kepada manusia apa? Al-Quran. Apa kita tahu? Apa disebutkan dalam Al-Quran bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, sholat maghrib itu 3 rakaat, ada apa? Waktunya secara detail, kaifiyah sholat itu dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, ada. Menjuga zakat, apa ada nisabnya, jenis-jenisnya, secara detail dalam Al-Quran, pada apa? Haji, menjuga puasa. Dari mana kita tahu bahwa sholat itu 5 waktu, kaifiyahnya seperti ini, dari mana? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada pertentangan antara Quran dengan sunnah. Orang-orang ahlul bid'ah mengatakan bahwasanya ini sunnah ini bertentangan dengan Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran kita terima, apa yang bertentangan dari sunnah maka kita tinggalkan sunnah. Kata mereka seperti itu. Ingkaru sunnah. Seperti contohnya ini di antara mereka. Ya, katanya dulu hampir terpengaruh saya dengan pemikiran mereka ini. Ditanya tentang hukumnya apa namanya? Makan daging anjing. Haram. Katanya enggak. Nabi SAW, kullu dunabin minal siba, atau dalam lafaz yang nah Nabi SAW an kulli dunabin minal siba. Rasulullah SAW melarang dari binatang yang memiliki taring. Nah, di antara binatang-binatang liar. Kemudian juga tentang najisnya anjing. Mereka mengatakan hadis-hadis ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, bagaimana? Al-Qur'an hanya innama harrama 'alaikumul maitata wadama walamal khinjir wama uhilla bihi li ghairillah. Hanya saja diharamkan atas kalian bangkai, darah. Ya, innama harrama 'alaikum al-maytata wad-dama walahmal khinjir, daging babi. Dan apa yang disembelih untuk diagungkan kepada selain Allah. Empat ini saja, enggak ada. Lah ini hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Dalam ayat ini Allah SWT menggunakan innama. Hanya saja. Innama itu kalau dalam kaidah ilmu usul fikih itu menunjukkan makna apa? Hasr, pembatasan. Bahwa yang dibatasi dari apa yang Allah SWT haramkan kepada kalian adalah apa? Yang pertama bangkai, kemudian kedua darah, kemudian setelah itu apa? Daging babi, kemudian hewan yang disembelih untuk diagungkan kepada selain. Ini empat saja selesai, daripada itu tidak ada yang. Maka beramai-ramailah mereka mengatakan bahwasanya daging anjing itu paling maksimal hukumnya makruh. Tidak mungkin kita katakan haram. Karena apa? Karena disebutkan dalam Al-Quran empat perkara ini dengan kalimat innama, pembatasan. Lah kemudian dengan hadis ini bertentangan hadis ini dengan Al-Quran. Maka kita ambil Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita hendak berdebat dengan orang jahil seperti ini repot. Kan tidak tahu kaidah ya. Innama itu faedahnya faedah hasr mutlak atau hasr muqayyad. Enggak paham dia. Nah, karena di sana ada innama yang mutlak dan innama hasrnya muqayyad. Ya, panjang nanti saya cerita ini. Apa yang mutlak, apa yang muqayyad. Nanti belajar di kajian usul fikih. Ya. Yang mutlak memang maknanya apa? Hanya dibatasi saja. Yang muqayyad seperti apa? Tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarim akhlaq. Hanya saja saya diutus untuk apa? Menyempurnakan apa? Akhlak yang mulia. Taib Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ini saja tugas beliau? Hah? Tidak, tugas beliau banyak. Tidak hanya ini saja. Tetapi di sini sebutkan kelebihan daripada yang lainnya. Nabi SAW adalah tugasnya menyempurnakan akhlak. Tapi bukan hanya itu saja. Karena ada ayat yang lain yang menunjukkan tugas Nabi SAW sebagai apa? Pemberi peringatan. Mubasyira wa nadhira. Memberikan kabar gembira. Memberikan peringatan kepada umatnya. Dan seterusnya. Nah, kita tidak langsung mengatakan, oh ini innama mutlak. Nabi SAW tidak diutus kecuali hanya bicara masalah akhlak saja. Tidak mungkin kita katakan seperti itu. Innama di sini muqayyad. Muqayyad dengan yang lainnya. Seperti ini juga. Innama harrama alaikum. Ini muqayyad ini. Tidak bisa kita katakan innama hasr mutlak. Buktinya ada hadis-hadis yang lainnya menunjukkan tidak disebutkan di sini. Seperti binatang yang apa? Yang jatuh. Binatang yang apa dipukul dengan benda tumpul ya ya toh, kemudian binatang yang seperti sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ya, dan juga dalam hadis-hadis yang lainnya ya, seperti contohnya al-khaba'ith, hewan-hewan yang al-khabith enggak disebutkan dalam ayat tadi. Banyak hewan-hewan yang tidak disebutkan dalam ayat tadi, tapi disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apakah kemudian kita tolak dengan dalil bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran? Tidak bisa dengan mudah itu. Kita kembali kepada penjelasan para ulama tentang masalah itu. Tidak mu'arad sunnah bil-Quran, kata dia. Ini sunnah bertentangan dengan Al-Quran. Akhirnya kita tolak. Ya. Kemudian bughdhu ahli athar. Tanda mereka adalah apa? Benci kepada ahli athar, ahli hadis. Sebagaimana yang dijelaskan pada kajian kemarin. Kemudian keenam, itlaqu alqab sayyi'ah ala ahli sunnah. melemparkan julukan-julukan yang buruk kepada ahlu sunnah. Kalau sekarang ya, kalau dulu julukannya hasbiyah kayak gitu, kalau sekarang ya celana cingkrang, apa kemudian jenggoten, apa kemudian ninja, kalau punya istri pakai cadar dengan julukan-julukan seperti itu, apa kebanjiran, model-model kayak gitu ya, ini julukan yang buruk ini ya. Ini harus kita jauhi seperti ini. Ya. Ini kalau berkaitan dengan zahirnya ya. Atau kemudian dari kalangan orang-orang takfiri yang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah itu hanya faham tentang haid dan nifas saja. Ya. Bahkan orang-orang takfiri menjuluki kita dengan apa? Dengan apa julukan yang sangat buruk sekali ya. Terutama para ulama kita ya. Dikatakan ulama begloh. Begel-begel itu apa? Antara perkawinan antara kuda dengan apa? Keledai namanya begol. Ulama begol as-salatin. Para ulama tunggangannya penguasa. Nah, ulama yang mengingatkan tentang wajibnya untuk taat kepada pemerintah. Atau kemudian istilah sekarang salafi apa? Ma'zum. Hanya sekedar klaim saja salafi. Ya, model-model seperti itulah kita dapatkan. Jadi julukan-julukan yang buruk ditujukan kepada ahlu sunnah. Tarkal intihal madhab salaf, meninggalkan berpegang dengan madhab salaf. Ini termasuk di antara tanda-tanda ahlul zaid. Takfir mukhalifihim bi ghairi dalil, mengkafirkan orang yang menyelisih mereka tanpa dalil. Seperti orang-orang LDI atau orang-orang Qadiani atau orang-orang Syiah. Ya, yang sebenarnya hakikat takfir itu Syiah ya. Ya, hakikat takfir itu Syiah. Karena sejak dulu mereka mengkafirkan apa? Orang-orang yang menyelisih mereka, yaitu orang yang dituduh dengan Nasibi atau Sunni. Taib yang ke-9, al-ijmalu fi mawadhi'i tahtaju ila tafsil wa bayani. Mengijmalkan, ijmal artinya apa ya? Mengglobalkan pada tempat-tempat yang membutuhkan tafsil dan bayan. Membutuhkan apa? Penjelasan secara detail. Seperti masalah takfir ya. Mereka hanya buat kaidah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Dan barang siapa yang tidak mengkafirkan kafir, orang kafir maka dia kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Ini mujmal ini kalimat ini. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Baik. Ini penjelasan harus detail ini. Tidak kemudian semudah itu melontarkan tuduhan kafir kepada seorang. Atau ke barang siapa yang tidak mengkafirkan kafir, maka dia kafir. Tapi penjelasannya, sebagai dijelaskan oleh para ulama, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir asli. Kita tidak mengatakan orang Nasara itu orang kafir. Kita tidak mengatakan bahwa orang Yahudi itu orang kafir. Pada zaman sekarang, ya bukan pada zaman Nabi mereka. Maka dihukumi apa? Sebagai kafir semisal mereka. Karena Allah SWT menghukum mereka itu orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha dan seterusnya. Ya. Ini ya. Wal qiyas ala ma la yasihu al qiyasu alaihi, dan mengkiaskan kepada sesuatu yang tidak sah untuk dikiaskan. Ini kebiasaannya ahlul bid'ah ini ya. Ijmal itu masya Allah, mujmal. Mengglobalkan sesuatu, sementara sesuatu tersebut dibutuhkan penjelasan secara detail, tafsil. Seperti menghukumi ahlul bid'ah. Ya, hampir sama ini ya, wah ya. Kadang kita dapatkan di antara teman-teman keras sekali dalam menghukumi ahlul bid'ah. Masalah tabdi' itu tidak ada bedanya dengan masalah takfir. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah para ulama, man waqa'a fil kufr, barang siapa yang jatuh pada kekufuran, tidak lazim bahwa dia langsung dihukumi sebagai orang kafir. Maka demikian juga ini berlaku bagi ahlu bid'ah. Man waqa'a fil bid'ati, barang siapa yang jatuh pada perbuatan bid'ah, maka tidak lazimkan langsung dihukumi dia adalah seorang mubtadi. Nah, dalilnya banyak. Seperti contohnya hadis yang berkaitan dengan masalah ini ya. Man ataka hinan aw arafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala mahan. Man ata imra'atan fi duburha faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disamakan hukumnya. Barang siapa yang mendatangi wanita istrinya di duburnya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini jatuh pada kekufuran enggak? Dikafirkan enggak? Dalam hadis man ta'allaqa bi tamimatin faqad kafara, dalam riwayat faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka sungguh dia telah kafir, sungguh dia telah berbuat syirik, berbuat perbuatan syirik, berbuat perbuatan kufur. Tapi apakah kemudian kita langsung dia adalah seorang kafir, dia adalah seorang musyrik? Tidak. Kecuali apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan juga tidak ada mawani, tidak ada penghalang untuk menghukumi dia adalah seorang kafir, adalah seorang musyrik. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, dia adalah orang jahil, ada udzur syar'i ibadahnya. Ya, sebagaimana kisah seorang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang safar kemudian bersama dengan apa untanya. Kemudian dia capek tertidur, kemudian untanya hilang. Ya toh? Hilang, sementara makanannya sama minumannya bersama dengan unta itu sudah dia putus asa. Mau di padang pasir, mau hidup di mana, mau pergi ke mana? Ya, untanya sudah pergi, makanan minumannya dibawa lari sama untanya. Akhirnya dia tertidur. Ya toh? Tertidur. Kemudian bangun lagi. Didapatinya apa? Untanya ada di hadapannya. Apa dia katakan coba? Saking gembiranya, masya Allah, coba. Karena itu antara hidup dan mati. Saking gembiranya dia mengucapkan kalimat apa? Kufur. Anta abdi wa ana rabbu. Mengatakan tentang Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ada seorang berbuat maksiat, ini pada zaman Bani Israel ya, berbuat maksiat saking takutnya. Kemudian dia mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya mati, bakar diriku. Kemudian abunya buang ke lautan, sudah. Maksud dia supaya Allah SWT tidak mampu mengumpulkan abu dia, kemudian setelah itu membangkitkannya menjadi manusia dan kemudian menghisapnya. Sudah jadi debu, hilang sudah. Dia. Ini kan seakan-akan tidak mengakui tentang kekuasaan Allah, kudrah Allah dalam menghidupkan dan membangkitkan. Ini kan kufur ini. Mengingkari, seakan-akan mengingkari kudrah Allah SWT. Maka pada waktu yaumul qiyamah, Allah SWT datangkan, hidupkan orang ini. Allah SWT bertanya, sebab apa engkau melakukan hal seperti ini? Khasyatuka ya Rabb, rasa takutku kepadamu wahai Rabb, karena kejahilan sehingga dia melakukan perbuatan kufur seperti ini. Udur dar'i, walaupun dia jatuh pada perbuatan kufur, tetapi karena ada udur pada diri orang ini, yaitu kejahilan, sehingga Allah SWT maafkan. ada seseorang, masya Allah, telepon, halo, senang, kabar gembira, masya Allah, nanti dapat hadiah. Hadiah apa? Terima di jamiah. Oh, masya Allah, langsung sujud. Ya, sujud, ternyata depannya patung, difoto sama orang, klik. Sudah sujud di patung si fulan ini. Enggak tahunya apa? Enggak tahunya ketika sujud, enggak tahu di depannya ada apa? Patung. Wah, sujud pada kafir ini sudah. Seperti apa yang terjadi pada siapa? Mu'adz bin Jabal. Datang dari Yaman, begitu ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud. Sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan kufur enggak ini? Perbuatan kufur, perbuatan syirik ini. Apakah benar Nabi sallallahu langsung mengkafirkan Mu'adz bin Jabal? Enggak. Ya Mu'adz, mada hamalaka ala dzalika? Wahai Mu'adz, apa yang menyebabkan engkau berbuat seperti itu? Kemudian ra'aitu fi ardil Yaman. Aku melihat di bumi Yaman orang-orang ahlul kitab yasjuduna, sujud kepada batariqahum. Sujud kepada apa? Pendeta-pendeta mereka. Ta'dhiman lahum. Fa anta aula bihim. Engkau lebih aula dibandingkan dengan mereka. Kau saja tuh. Maka saya sujud. Maka Nabi SAW, la taf'al. Law kuntu amil ahadin aisyad la'akhar, la'amartu imra'atan tasuli ba'liha. Kalau aku diperbolehkan memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku perintahkan siapa? Seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Karena agungnya hak suami. Tapi karena terlarang, maka Rasulullah tidak memerintahkannya. Coba Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengkafirkan Mu'adz bin Jabal. Hah? Bertanya sebabnya apa? Ketika disebutkan seperti itu, karena ketidaktahuan ya Allah. Wal jahlu itu udur. Tidak asal serampangan saja. Ya. Jadi apa? Syarat-syaratnya terpenuhi dulu. Baru kemudian kita menghukum seorang jatuh pada perbuatan bid'ah. Tapi tidak ada orang yang menjelaskan hakikat sebenarnya perbuatannya. Enggak ada yang menghilangkan subhatnya, enggak ada yang menegakkan hujah kepadanya. Ya sudah, selama hidupnya dia berbuat seperti itu sampai kemudian Allah SWT memaafkannya. Ya sudah, selesai. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Mungkin karena kelalaian kita. Nah, mendiamkan dia berbuat seperti itu. Enggak menjelaskan dengan cara yang baik dan hikmah kepadanya. Ini harus kita pikirkan juga ya, wah ya. Ya. Taib, qala Imam Ahmad rahimahullah, yang bagi mutakallim fil fikhi ayastaniba hadaini aslaini. Imam Ahmad, semoga Allah SWT merahmatinya, mengatakan sepatutnya bagi seorang yang berbicara tentang masalah fikih ayastaniba, untuk menjauhi dua perkara ini, mujmal wal qiyas. Perkara yang mujmal, mujmal itu global, dan kias, maksudnya kias yang fasid. Kalau kias yang sahih, mu'tabar, maka diperbolehkan. Mujmal, maksudnya apa? Perkara global yang seharusnya itu ada apa? Penjelasan secara detail. Tapi diglobalkan begitu saja. Seperti man lam yukafir kafir fahuwa kafir. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka sungguh dia telah kafir. Ini global ini. Yang dimaksud kafir di sini apa? Oh, kafir asli. Wa qala itu akthar ma yukhti'un nasu min jihati ta'wil wal qiyas. Sebagian besar kesalahan manusia itu dari sisi mana? Ta'wil wal qiyas, pengkiasan, penganalogian dan ta'wil. Ta'wil yang fasid ya begini ya. Qultu ma dzakara Imam Ahmad rahimahullah min at-tahdhir min hadain aslaini fil fiqh dalil ala anna fi bab al aqidah yakunu tajannub dhalika aula wa ahra. Ya, tahdir dari dua perkara ini dalam masalah fikih ini dalil al-annahu bibal aqidah, dalam masalah aqidah itu lebih baik dijauhi ya. Dalam masalah fikih ini dijauhi, apalagi dalam masalah aqidah. Aqidah tidak ada kias, dalam ibadah tidak ada kias. Kias itu hanya berlaku pada masalah muamalah. Enggak ada kias dalam masalah ibadah ya. Nah, kalau kita kiasan sholat, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Nah, kenapa sholat isya 4 rakaat? Nah, kalau menurut kias, ya seharusnya terbalik itu. Seharusnya sholat subuh itu 4 rakaat, ya sholat isya-nya 2 rakaat. Kenapa? Sholat isya itu kan capek-capeknya orang, ya toh. Capeknya orang seharusnya istirahat, kerja keras dari pagi sampai malam. Nah, kemudian mendengar adzan, adzan dalam keadaan capek, ya sholat 2 rakaat saja. Sholat subuh, orang seger tidur semalaman, capeknya hilang dan seluruhnya begitu mendengar adzan, bangun 4 rakaat ringan. Apalagi 2 rakaat. Nah, seperti itulah yang dilakukan iblis. Ketika Allah SWT perintahkan untuk apa? Untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kias fasid ini. Ya. Kias-kias ini tidak berlaku dalam masalah ibadah. Fasidul i'tibar kalau dalam masalah ibadah ya. Tidak dianggap sama sekali. Tapi dalam masalah yang berkaitan dengan masalah fikih khususnya, nah, bukan dalam masalah ibadah, maka itu diperkenankan. Masalah buyuk, jual beli, dagang, itu di situ berlaku hukum qiyas. Sudah, Allahu a'lam bishawab, ikhwah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian pekan depan. Insyaallah taala. Dan untuk sementara kita cukupkan pada saat ini. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah SWT, kalau ada salahnya dari saya dan dari syaitan, dan saya istighfar kepada Allah SWT. Aku luqau li hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslim fa astaghfir innahu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.